Bismillahirrahmanirrahim. Wadzalika bi anta ammala bi fikrihi wa tadabbara fi aqlihi. Annahu khalaqahu min nutfatin fir rahim faj'alaha ulqatan summa mudghah. Wadzalika utawi mengkono-mengkono rokul kalbi, manane aluse ati. Ati iki iso dadi alus bi anta ammala. Gambare arep entuk angen-angen sapa wong disikri iki kelawan pikirane wong kuat tetep baro. Lan gelem-gelem angen-angen sapa wong ge sami mikir fi aku iki lawan akal iki wong. Ana wae sing satemna wa taala khalaqa gawe sapa wa taala ku iman Allah gawe minut fatin saking mani firrahim ing dalem rahim. Faja'alam gawe sapa wa taala saing nutfah. Digawe alaqatan ing alaqah. Ya alaqah niku pokoke mani sing wis mulai menggumpal sing semamut khotan mongko nuli Allah gawe ing mudghah. Pun mulai dados daging nopo dados nopo ni semua cara untuk semua kalau kamu kau digawe sapa wa taala min hasangi nutfah utawa sangi mudghah lahman ing daging wa asmanan ing balung wa urukanan ing pira-pira nopo otot wa asobanan pira-pira asbun sumsum ni wa syakolan ge bolongan sapa wa taala laha kedue kabeh jisim niku sam'an ing pendengar wa basoran lan penglihatan wa doa lan pira-pira anggota semasa halam ngono ing gawe sapa gampang nang sapa wa taala al khuruj ing metu lil janin kedue janin kedue bayi sine kandungan min batni ummihi saking jerone wetenge ibune janin wa alhamma gulan maringi ilham sopa wa ta'ala hu ing jadin irtido asadji ing nyusu ning ibu wa ja'ala lan gawe sopa wa ta'ala hu ing jadin fi awalil amring dalam kawitane perkoro kawitane tahapan bila senanan kan tampo untu sumpah ambata mengkoli nilukono sopa wa ta'ala lagu maring jadin al asnana ing piro-piro untu sumpah askoto hamung konuni bugurno sopa wa ta'ala ing asnan wazalan ngilang no sopa wa ta'ala yang asnan indah sabi sini nalakani umur pitung tahun semua ada yang mengkonduni balik no sopa wa ta'ala yang kabeh yang asnan marutan yang tempo ukhra kang liya wajalan ngilang sopa wa ta'ala akhwalal abdi yang kira-kira tahapannya kawla mutahoyiratan yang kang rubah min siwarin sangin cile ila kibarin maring gede min siwarin sangin cile ila kibarin maring gede wa min sababin yang sangin nom ila haramin maring tua wa min sihatin an sangi sihat ila sukmin maring loro wa ja'ala lan gawe sapa wa ta'ala alab ta'in kawula kula yaumin ing saben-saben dina yana muta turu sapa abad wa stekidu lan tangi sapa abad wa kadalika lan iku mungkon-mungkon kake syukuruhu te rambute wong wa asfaruhu lan kira-kira kukune wong kula masa koto nantikane ceblok apa sek min hal sangi ikilah syukur lan asfar roja amungko bali apa sek ilamakana jadi kuku tarang pun tidak diketok baliknya wakadali kalai luwan nahar ya tawa nawabani saling bersilih kumanti ulama dhaban alikani ilang ahaduma apa salah sisini lailan nahar jaham kotoko pala koru sing dia wakadali kalani kau mungkon-mungkon rubah asam suwal komar utai serengenge wal komar ulan rembulan wan ujim ulan lintang wasahab ulan meko wal mator ulan udan kulaha utai skabene kabel utaji uyi iso teko watadai bulan iso lungo iso ilang wakadah dikalan iku yang mengkona kabih al-komar utai rembulan yan mahiku kahapus apa komar kula syahrin ing sabun-sabun bulan semuanya takal malu mengkonuli sempurna apa syahr semuanya mahiku mengkonuli kahapus apa syahr wakadah dikalan iku yang mengkona kabih al-kusupu utawi gerhana matahari gerhana li syamsi kedui serngengi wal-komar ilan rembulan haithu yadhebus kita naliki ilang apa adu apa padang min hasangking asyamsi semua yang utuh mengkonduli bali apa adu. Wakadai di kal artu taku nona apa artu ya bisatan iku garing. Semua yang itu mengkonduli nukolo sapa Allah Allah fiha ing dalam. Fiha ing dalam arat An-nabat tak ing tanduran. Sumai dibu mengkonuli milang no sopo ta'ala min hal sangking nabat. Faya udu mengkobali apa nabat ya bisatan khali garing. Sumai bitu sumatam budu ya mengkonuli dadi dukul apa nabat marotan ing tempo ukhra kang liya. Pon kesimpulannya faladi mengkotai zat kodaro kang kuasa poladi. Faladi mengkotai zat kodaro kang kuasa sopoladi ala dari kaya ngatasi mengkono-kono kabeh kulis kebehani dalik. Zat sing kuasa ngelakon iku kabeh berarti kau dirutku zat sing kuasa ala ihya ilmota yang ngatasi nguripno wong sing mati. Bada fana ihim sause rusae almota fil ardi ing dalam bumi. Rusak atau ketahui rusak. Fa'alal abdi mongko yang ngatasi kawuloh. Wajib, kita siapa saja kawuloh wajib ayuk siro. Ingin tahu ngekengkana sopa abad al-fikro yang mikir Fidhalika yang dalam mengkono-mengkono kafir Hatta ya kuasa iku kuat apa iman iku imani abad. Kuat banget iman bilba si klan anane tangi songko kubur badal mauti sawise mati. Waya lama fa'alal abdi ayyuk siro waya lama lan ngerti sopa abad Annabuha ta'ala satu nabuha ta'ala wiyab asuhu bakal nangekna sopa Allah huing abad Wai jaziyah bulan balas sopa wa ta'ala huing abad. Bi amali kelawan piro-piro kelakuannya atau pilih lakunya abad. Fa'ala kodri kuwati imani himu kau ingatasi kadar kuwati imani abad bidalika klan mukun-mukun wakabeh. Yasta itu tenanan sopa abad fitu ati yang dalam tuat wajdina bil mukholifati lan ngedui barang-barang sing nentang lisar imaring sarah. Niki nopo sarah niki dawe senawawi ya terus nak dawe Ibnu Hajar al Asqalani sing teng matan niku nyeritano mantaro kadunuk rokok kolbu wa mantaro kal haram wa akal al halal sofat nopo fikratu. Kalau terang lagi ini masalah halal ya. Halal niku, ya sing dihalal lo pengiran. Kira sapa kok halal niku, sing dihalal lo fikih. Woi halal itu sing dihalal lo pengiran. Kita roh lewat fatwa ni fukoha. Tapi jadi wale sing dihalal lo ulama nopo fikih. Karena ulama liberal halal terus. Faham bi? Nah ulama ekstremis haram nopo, haram terus. Mergo akeh bisnis halal sing mesti nyerempet haram. Di akeh bisnis halal sing mesti ora kok mungkin mesti nyerempet haram. Saleh adol pulsa, kadang sing tuku yo ngape selingkuh. Kadang kowe naksi ngetrowo ngape demenan. Padahal naksi iku halal. Namun sapa tak kok ibadah temu tiba. Nah, temu iku mboten asal haram. Iso. Mana kira usah kecangkeman tu ngan uang, kau nak tu ngan uang ini semoga sampai tujuan dan berhasil tujuannya berarti sing copet ya hasil nyopet ya repot kake. Nama lani kalau bolak balik matur tung beri tung Bojonegoro kalau nunggu gak ada kitab Al-Huniyah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani ini beliau gak ada kitab termasuk nerangno kitab Fil Halal Wal Haram. Ini gue biang bayang dikan sing darani halal iku ma'ahallahu wa sing pangger di halal no pengiran yo halal. Terus fal halal halalu hukmin kulo je eling tafsirin fal halal halalu hukmin la halalu ainin sing darane halalu halal hukume ora kok haram aine. Profesor male fal halal halalu hukmin la halalu ainin sing darane halalu halal hukume ora halal aine. Saiki ana wong bareng lonte entuk duwe opah 50.000 bar iku tuku beras ning ngono. Terus tak takok gede 50.000 hasil lho. Ngonte. Terus tuku beras ning ngono halal ta ora? Kuwi nopo dhuwit iki halal ta ora? Nekan sapa kok kuwi musuh ramune halal dene wah cerotok cocok iki. Kan halal. Mergo sing diarani halal lu halal hukum, hukume kuwi jual beli iku halal iki kok ngono tok. Kita ndak perlu ngecek dhuwit iku kok sapa. Nggih dhuwit iku kosong. Lan kan makin kiai kan halal Gus. Kadang kiai sing alam tempel iku koruptor. Bulat kan? Bulat apa bulat? Bulat. Tapi kalau lagi nanti mikir pas sinau kitab niku. Halal be haram itu tuh wong dhewe. Mergo sampe kok dhewe ora jek sugeng ya tak protes ta kok tenan niku halal be haram tuh wong dhewe. Mergo ngeten. Nak duwe wis kadung ngecekel maling misale ana copet nyopet duwe Mustofa 50.000 nek pas ajitar mungkin ora ono 50.000 bareng nyopet 50.000 ditukokno ning gone Ruhin. Duit iki kan aine kan haram mergo kok hasil nyopet. Berarti terus suatu saat Ruhin ngerti. Tak cilik sing tuku beras mau kok duit copetan. Demi Allah, mudek nang khusuk goblok. Demi Allah, duit iki ra tau tak nggo haram mergo kok duit cilik sing kok nyopet. Nggih khusuk iku kadang ada pintu ini, khusyuk ada pintu ini. Tapi ya apa, khusyuk itu ya pinter, khusyuk itu berarti pinter. Tapi kadang ada pintu ini. Pintu ini gini. Dua iki halal dan haram itu nanti. Itu nanti ya. Cara aku tua halal ya. Mereka dua iki berstatus haram, jok dicopet sama Ruhin. Tapi Ruhinnya dewe kan kok halal. Sekarang Ruhin tau dua iku kok adol piring Jepang. Ya pegawainya Pak Ruhin adol piring Jepang. Sing tuku yo wong Jepang ora salat salat iki. Dadi gede banget yo dhuwit kok wong ora salat kok wong Jepang. Lah, yo ngene iki jawab, dhuwit halal mek haram to endi? Lah iya kan ini kan mutanajis, jadi haram job. Kok tak cilik nyopet mau. Sedurunge kok indukane mongko Mustofa sing dicopet mau. Kan halal. Mereka ngadung roti Mustafa misalnya. Nah saya ini kaya uang zino. Duit kecekel lonte jadi haram. Mereka untuk duit ini kok transaksi zina. Tapi duit ini kok halal. Mereka nyolong. Kok nyolong hasil panah ini bujuni misalnya. Jadi hasil panah ini dicolong singkuh-singkuh. Halal kan? Bujuni soalnya juga keluarganya kok cek seneng mungkin ini haram. Ya harus ngene dene hasil panen terus digo selingkuh. Pertama duwe halal atau haram? Halal. Terus digo transaksi lonte? Haram. Terus lonte tuku beras ngiruhin? Nah, ya kira-kira tau mikir ngono. Lah mulane wong iku mikir. Dadi halal ku yo angel tenan. Mulane halal iku halalu hukmin la halalu aini. Dadi sing diarani halal anggar Allah ngendikan halal yo halal. Kira usah neliti aine itu. Karena akhirnya potensi apa? Kalau duit saya ini potensi apa? Yang duit wakil-wakil kadang koruptor. Kadang duit macam-macam. Tapi darah ini haram apa? Terus piye? Surah piye-piye? Namun ini darah ini halal. Nah, dari Imam Ghazali, kan aku pengen mangan mesti halal gampang. Kau cuma mangan, nak ada lesu banget. Nak kira-kira orang mangan, aku mati. Wah, aku mesti wali ini. Berarti sedina mangan mau tolong puluhan ya. Tolong puluhan dari itu seram mungkin gedut ke Ruhin, seram mungkin puluh mesti. Mergo itu parilan nih, fardul masalah itu parilan, parilan pengandian. Pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan itu benar-benar haram, apa mana terima syubhat, itu pasti halal. Mergo fa'inna darurat tubihul mahdurat. Maka inna ma harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir kana istisna famani turun umpama darurat daging jaleng wae halal. Amalane ulama itu ciri khasnya mangan rapati akeh perkara ini umpama haram nak akeh anu seorang ulama rong piring tanduk ruhi. Wah itu sekali haram haram tenan perkara ini bar tanduk gelegean terus rokokan ini bar itu ngombe es teh rong gelas. Wah itu sekali misalnya mungkin dunia itu haram, ya haram tenan. Tapi nak gue sakadari nak ramangan mati, itu mau haram aja halal, perkara ini mutor. Nak warai jadi wali, nak wali ya daftar ya lakoni. Nak ragu kuat ya rasa ngaku wali. Jalan kedua muka safa, artinya ibu abu, nak toyib, nak wangi halal, nak wah malah kesuwen menang. Karena untuk menjadi muka safa daftar saya yang pertama mau wali mau lagi muka safa. Kemudian ngaji itu dari ulama fikih, mereka halal haram ini gampang. Dari ulama fikih kita salami tembak koruptor, yo halal. Isowo sing dikian aku pas sing halal dari wonder. Ada wonder. Semua halal terus. Namun dalam nufatul mu'en mu'amalah biman aksaru mali haram ansal kefati. Ansal perkara ini pikiran ini isowo sing dikian aku pas halal. Wah, karuan koruptor, jabat koruptor, ketangkep bolak-balik sana. Tapi tidak tahu apa yang ada di sini, yang dikenakui, saya pas. pas sing hak. Mau sing pas terus ya dewa. Mata ada waktu kan. Mengenai kejelekan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wes presiden fakih. Nangnya uang fakih. Wahada kosin lam jadu kol buhu tuko. Wahada uti fakih kosin uang sing atas hati ini. Lam jadu kol buhu tuko. Hati ini gak tak pables. Tapi nak komentari uang kasau Imam Syafi'i walek meneh. Mana rukun nak tasawuf taran budu, rukun sing budu. Wong tasawuf mesti budu. Cari Imam Syafi'i loh. Wahada jahulun kaifadul jahli yang sohu. Wong tasawuf goblok era karuan. Mana rak berak fatwa. Wong kok goblok yang mana? Imam Syafi'i wong paling gede wong tasawuf. Mengane Imam Syafi'i rondo benten banyak yang tasawuf. Malah nadek ini ngendikan kue cek waras utekem. Kok tasawuf esok? Iku orang anti awan wis ahmak. Ahmad ku wis utekem wis bodho. Wis tasawuf jajal setengah hari wae. Songko utekem bener setengah hari wis ahmad. Ahmad ku bodho. Tapi kok jauh terus kira tasawuf iku nyanyian Imam Syafi'i. Kok dekne yo alim fikih yo tasawuf ngene iso nyek loro-loro dekne. Jadi wah, Imam Syafi'i nyanyi aja penuh dekne wong alim. Kira sampe lo nyanyi. Orang alim ge korban kok malah korban wong liya. Contohnya ngeten nggih. Sing dicontohno Imam Syafi'i. Ya contoh paling gampang ngeten. Sing darani jual beli halal. Ya sing darani jual beli halal itu. Nah cara fikih ana ijab kabul. Ijab itu pokoke wis misale dituka terus kemudian kabul itu misale nek nikah ya. Walimu wis muni angkah tuka was tuka, anakku ngene-ngene terus kemudian kabul itu. Nikah hal atas wajah di masjid kor. Wes. Secara fakih itu halal. Karena sudah ada ijab kabul halal. Terus nggak ada problem dadi. Problem dadi itu perempuan tadi tidak mahram Anda, tidak rodo Anda. Tapi ada kemungkinan haram. Sebetulnya ada sisa fakih yang nggak didiskusikan. Yaitu salah songkong. Nyongkong ikut uang prospek, jebule uang singka. Prospek. Iku yeso dadi haram perkara ne. Wali ne setuju. Iku mergo dengan tanda kutip tertipu. Dadi tebar pesona terus casing iku yo mari haram. Mergo nabi nate nikahno tiyang disongkon. Jebule wong itu wae iku farad dan nikahane nikahnya dibatalkan. Jadi salah sangka iku ndadekno batal. Mulanya kan apa nikah, nak kepingin halal tenan. Yakinkan istri Anda bahwa Anda orang paling tidak prospek di dunia. Ini panjang ngoten. Terus ada sisi tasawuf, sisi yang di luar analisis fikih. Kekawin nak niat ninggal no zino, ngekeng-ngekeng mati kanjeng Nabi, ku kawin berstatus sunat. Tapi nak mau kepengen nekani syahwat, terus pikiran mungkin perasaan yang itu kawin demi ku kawin sing bid'ah sing elek. Sama saya kita tak kok ibarat elek di kongkon ninggal atau di kongkon ngelakoni, kon ninggal. Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Cara fikih, cara nabu, tasawuf. Mula Imam Syafi'i nanti gak ada arto disukani Khalifah Harun Rasyid. Ini nanti kalau itu sekitar hampir 2 miliar. Niku dekne keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu enggak membawa satu dinar pun habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i ya seperti itu. Kulo nanti cerita tentang mriki. Muka-muka sampai nali. Imam Syafi'i ini dua mitra diskusi jenis Syaiban Ar-Ra'i, masyhur. Jadi Imam Syafi'i itu dikonco alim, sitok tukang ngangun wedhus, sitok dadi qadhi. Imam Syafi'i itu jabat, jabat dadi qadhi. Jadi kalau ada sengketa hukum itu, tanya dia. Syaiban Ar-Ra'i ini itu alim tapi tukang ngangun wedhus, teng kampung, teng desa. Wedhus itu ya orang buruh tiang. Sama rasa bayang, terus melarat buruh buat ini. Terus Imam Syafi'i tanya, ya Syaiban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Jadi Syaiban Ar-Ra'i ala madhabi atau ala madhabi. Ini cara madhabem atau madhabku? Ya cara madhabem lah apa cara madhabem lah takkan. Aku roh diwe jadi Imam Syafi'i. Jadi nah, cara madhabku ya wong suka wajib zakat, wong kiri apa meneh? Kok iso marat ya wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucak no dunia. Apa dunia ini wong marat luwes suci? Wong kadang malam durete ora karu. Lan parkir lapangan wong akeh. Kabeh masyarakat dihak lapangan. Mau urang ruku rafia, sret. Wong wajib bayar kok. Mau iso kalah kudu lapangan wong akeh, mau kowe urun. Rafia mbok pasang. Ya kula lagi tidak tukang parkir, biasa tukang parkir. Lorannya benro, ada sekirang melalat kadang ya kok subhat, kok bulat lah, cuma ini haram semuanya bulat. Darah di Joko dah hilang, ya orang tanggung jawab. Ini lapangan ini, kayak urun rafia kok berat. Terus kadang sing parkir ya rukir, sing afkor, lu fikir timbang sing. Lah misalnya sak parkiran 2000, terus hari itu ono sepeda motor 100, berarti untuk dhek urung. 200.000. Lu kadang sing parkir dhuwe mung 5.000. Sing adol lapangan untuk dhuwe. 200.000. Bari kono marat sing pinggir lapangan niku, berhubung pinggire ngrasa wae. Lah aku sing wong kene bagi, dibagi 100.000. Terus atas nama apa, sehingga bagian atas nama apa sing parkir, syaratnya halal lu dua, tasar lu rapa ya halal lu haram, bulet lah jenis haram, bulet terus pepe melarat, dia ini rata zakat, alasannya melarat, mana dinyak Imam Syafi'i, apa orang melarat itu dunia ini mesti suci, ada orang wajib no zakat menang Imam Syafi'i, saya pinter tenang jenis ini makanya kalau bisa zakat, jangan kalau marat kan saya ini sering zakat kalau kalau orang ngalim, maras tenang jadi marat lah kalau bisa zakat Imam Syafi'i ini kecelakan lucu lah itu kalau marat zakat tidak ada sopo waktu ini dia marat ya tidak ada marat nih, ya sing koyok deh tapi kalau sabi ada nabi kuda kuda kuda hadis mereka nabi komentari zakat itu zakat untuk khadu min akhniyaihim faturadu ala fukorohim jadi zakat untuk khadu min akhniyaihim kalau orang suka dijubuk terus tidak mau pikir nah zakat bodoh gue ya buruk terus ini mau kecil-kecil kan nabi jadi sebab arwah itu tetap ngotot ya tapi biaya-biaya jenis zakat itu jadi dunia apa dunia yang pikir itu suci. Ibu jenis yang fakih senang, ibu fakih jauh tak sabuk. Kue rai so pepeng rosom larat secara fakih terus kue rasa zakat goblok atau santimo. Wong dunia potensi ibu, kue butuh zakat nak kepen suci. Ya kan mesti deh. Misalnya zakat 0.5% atau 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, usur, usur, rubul, usur. Kan hanya potensi 3. Kue saat apa enak sing rubul usur, kue sing ringan. Tiap 1.000 berarti berapa? 250 rupiah kan? Gitu kan? Kan 1.000 itu usurnya 10.000. Iya. Di usurnya 2.000? 2.500 ya? Berarti nak tukang parkir untuk di 200.000 kan mau zakat 5.000. Orang cacing di yatim di batu itu zakat rafia, zakat rafia. Yang penting mengerti, nah dia ini mageri menutup kok Rafia bisa jadi tiga rokokan. Wah semua tu sahnya tak isi parkir. Mau jauh tapi mau parkir atau sentak pak meninggal ngalau uang. Marah tentang ibu. Dan gue mikir, gue dagangan neng Malioboro atau neng pasar atau apa. Anggris yang biasa gue goni atau sekolah wakmu. Liane kan gue rahul lah. Lah gue kisah kaya wakmu atas nama apa? Tunggu orang, ya orang. Mau alasan nih? Sekulin wakmu kayaknya, ya wakku. Ya malah ngendikan Al-Qur'an ini wong apik ku alladzina yunfikuna fis-sarra wal dharra. Jadi kalau suwon sing biasa dagangan ngoten sing biasa parkir zakat. Mung 0.5%. Piye-piye meskipun kita melarat, dunia kita ya tetap rawan. Rawan napa? Subhan. Pemenang ya ini wong melarat sing tambah dosa gede. Misalnya wong suke sak dicek sak miliar. Salam tempel mbek kula 2 juta, iku akeh halal. Perkara ini dhuwit ra kanggo. Mungkin orang kiai song kiai ini marah. Ini kisah nyata. Kiai tenan pulau Gus Kulon kiai ini marah marah tak. Mang ini suka itu serawan tau mak kulon kiai ini marah tak. Jadi tak ada malah susah ni gede kowe aku. Aku sakit. Dia malah mencekik. Merdua marah ngekei kowe beras sak kilo. Kau rawan beras jatah anak ini. Nah itu orang suge, ngeki duit aku 1 juta, kadang duit rakanku duit 1 miliar. Kita salam tempel ngarep-ngarep gitu. Nanti 10 ewe, aku duit jatah bojo marah, duit 10 ewe berarti. Astagfirullah, ngeri. Ngeri di, untuk duit kau ngelarat orang suge. Rawan kau ngelarat, misalnya aku salam tempel rukin, sepangan. 10 ewe rasa gagah. Aku ngelabar anak ini, suara sekolah. Negara di uang saku. Ngeri tau. Iku sirri, ini kena apa Rasulullah itu api-api uang sampai fakir. Tapi Nabi itu akrabnya sampai Abu Bakar, Abu Usman. Mereka Nabi itu kalau dahar dunia Abu Bakar, Sayyidina Usman. Mereka mesti duit luwian. Orang-orang ceritanya Nabi itu duit gila lah burera. Hahaha, itu duit belanja itu bahaya. Faham ya? Artinya kena nyiain komunitas uang larat, salami tempel itu potensi haram atau halal? Haram berat perkara ini jatah apa? Jatah nyawa, no? Nah, melane iku melane wong nak kefegian niku atine atos. Ketasawuf dadi goblok. Mergo sok tasawuf mok ngiyai ning komunitas miskin. Akhire salam tempelke kok wong miskin jatah blonjo. Faslam paham ya. Percaya aku ora ya. Nggih tak wari ngaji lha ya melane Mas Safin aku jago. Wa hadza qasin lam yadukum buhu tuqa wa hadza jahulun kaifa du jahliyan sahu. Niku kula gadah kitab Diwan Syafi'i. Syair-syair Imam Syafi'i tentang kearifan di antara sing ora apali gini ku faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyaka ansahu ning dunya ana wong loro tok nek gak faqihan ya sufiyan fakun laisa wahida kowe aja gemang dadi faqih tok utawa dadi sufi nek iso ya kowe faqih ya sufi nek ora tok ora kabeh ngel-ngel wong kalau kowe wis bener ora kabeh wis tau bener iku sak anggem wong pinter wis pilihanmu wis Joshua. Kau dari Mas Afi, fakun laisa wahida. Fakihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Itu sudah di salah situ. Wiswa wahi aku ngandani ketenan. Fa ini wa haku wahi iya kan sohu. An sohu nasihati. Nanginya yang fakih. Padahal Mas Afi itu presiden fakih. Wahada qasin lam yadzuk qalbuhu tuqa. Iki wong sing hatinya atas. Hatinya kata takwa belas. Lam yadzuku gak ngicipi takwa belas. Tapi nak komentar orang tasawum. Wahada jahulun. Ini cek gobloknya ragaran, jahil lu lumayan, jahil lu goblok banget. Ini kan agak kiai melarat, terus di komunitas melarat dong. Mau kancaran suge, akhirnya kadang ngutang-ngutang anak orang melarat. Lah kadang si itu diutang tau malah duit SPP tuh. Nah kan suge ngutang tau gue di arah kanggo, tapi gak melarat. Kan kalau aku utang Mustafa yang mikir tenang, jatah ngirimnya anaknya kok diutang aku malah mari seroteng tok. Murah mana kan? Salah utang beras kan? Aku utangi beras orang itu. Baru utangi kurang kabar. Isu ibu jadi cuar tawar kak masa. Bayangnya uang suge, uang di Alphard, sombong. Wah sombong lah. Nek dia aku 1 juta. Kok kada? Di parkir bis pulau sedino itu. Parkir ping 5 di kota. Sak parkiran 10 ribu. Berarti nak pindah 5 toko 50 ribu. Berarti nak sahulan 1.5 juta. Lah wong suge salam tempel wong kiai 1 juta berarti duwe parkir. Ya ta. Wong suge ning Jakarta, sedina kan kelayapan ping 5 apa kan kan wis ta. Wis de Innova lah misale. Kelayapan ping 5 nak parkire 10.000. 50.000. Iku nak ping 5, kan nak ping 7. Pitung mulai ping sawulan. 1.5 juta. Terus wani salam tempel ben kiai mau 1 juta yang mlete ner karo duwe parkir. Tapi lebih gampang halal timbang duit SPP mbek blonjo mang. Lha sirine itu ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi ku wa yuhibbul fuqara. Tapi wong ro kabeh donaturi Nabi ku Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong sugih nak nyegeki mesti duit ora kanggo ning keluar. Gane disebut yas'aluna kama la yunfikun kulil afu. Afu kul al afu. Utai sing oleh mbok infakno iku sing luweh saka kebutuhan. Paham nggih? Lan darani afa ya'fu afan barang sing luwian. Lah, kowe ora tau luweh. Senengane ora usah nafako. Tapi aja ngrasa dunyam suci, piye-piye kowe melarat hasilmu ya kok rafia mau. Nah, iya ta misale wong ora duwe ning pasar, mau nggawa sak ape dagangan kangkung. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Ya halal, kula mah jeneng. Lho kula lah ana manggon ya ora oleh, wis biasa wong iku ben wae wong iku. Tapi nang rasa wae itu atas nama apa? Ora melok tuku. Bayar sewa ya ora gelem. Nah, cara kula iki tetep zakat mawon wong mung 1.5%. Wis dilate. Kaya anut Quran wa alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Dadi tawara iku ya. Nek cara fikih wong wajib sedekah ngenteni sugih. Nek cara Quran mboten marat ya sugih kan ben sedekah ya. Sedekah jenis fis-sarra wad-dharra. Wad-dharra iku wektu sing ora enak. Wong saiki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf. Tasawuf. Bodho ora tasawuf bodho. Lah fikih atos. Suara kabeh ujus. Yo ora atos, yo bodho. Yo tambah identitas lho. Dados sekolah warai ya, dados wong niku aja manut ulama sito. Kudu anut ulama akeh. Maka cara pandang ulama itu banyak. Ya kalau bolak-balik cerita tentang budi-budi Syaqiq al-Balkhi itu yang alim. Tapi wong salim-alimnya wong tetap alim guru ini. Jadi itu masyur. Ini waktu ini pedagang kaya raya. Bareng ini diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang ini donatur santri. Sering ngekei duit pondok, ngekei duit santri. Gara-gara ini tasawuf itu roh tenggene padang pasir ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya iku terus manuk-manuk liya makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan, lelah ditedir dipakani kanca-kancane. Sedene matur gurune, "Ya Ustaz, saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur, kula tawakal rezeki kau pengiran karena saya melihat kenyataan tadi." Sebelum ini gue ngakak-ngakak blok ke blok, anut kok sing dipakani, anut sing makani gak kena. Terus sadar dari al-yadul ul-yal khairun minaladis sufla. Kan lucu kan, dia kok milih posisi anut manuk sing dipakani. Lagi gue delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani, anut sing makani gak kena. Wong al-yadul ul-yal khairun minaladis sufla. Ini Pak Guru kasih gambaran pun. Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang dipakani. Guru kita yang punya kearifan yang dengan lopo kayak niru sing dipakani. Kok gak niru sing? Makanya guru itu penting. Karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lalu wong kudu ngaji, wong alim sing waras. Ya mau sing sufi, ya faqih. Utawa kaya kowe pisan niku bagus arene wis kok penalas, penak pokoke penak. Mereka pikiran itu bisa dirusak dengan ada pembanding. Ya kalau masyur ya cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kurang pintar ya jenis Khalilullah. Malaikat rata usina yang malaikat itu standar. Malaikat Israel ini itu badai nyabut nyawani Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Israel, Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah. Dan ditulis masyur saya ini Khalilur Rahman. Kue tumo, ono Khalil yumi itu Khalilah. Masa kekasih mateni sing di kasih pasti Anda salah. Israel balik, kemudian kan mau mikir ngomong standar ini. Bareng balik neng Allah, logika Ibrahim masuk akal. Ngosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim khaliluka begini-begini. Terus jawab Allah bilang ke Ibrahim, wa hal ra'aital khalila yakrahu ayyal ka khalila. Malaikat tuh ilmu ada nih. Jadi pangeran ngeten iki. Ngosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Wis mati-mati, mati. Makanya ini penting. Makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada mukobalah, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut, ternyata nggak absolut setelah ada pembanding. Makanya cara kulo Nabi Isa dan Nabi Muhammad, cara kulo Abdul Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, ya. Tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid Buddha. Nabi Isa itu gak kawin, akhirnya rade anak. Gak kawin, akhirnya rade anak. Terus khusuknya raka ruang. Khusuk. Orang berdikasan gak rukun, itu khusuk Nabi Isa. Terkenal itu ditabuk bibirnya kanan, dikenal bibirnya. Khusuk. Nabi Muhammad garwane kata Karwane kan Nabi tak dahar di depan umum. Nabi ini sering dahar di depan umum. Mertui tamu beda. Senengannya Nabi ini tak ada dahar. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nanti turu sauri beribu ratau ngaji bantal. Ngaji bantalan pisan watu di lingno pengiran. Itu jari seneng aku kok pecek bantalan bareng. Itu Nabi Isa itu khusus ya. Nabi Muhammad buatan. Semua anak turu ya sing enak. Karwane wayu-wayu. Nak dari sini, nampaknya ni dari Zero Asatin, nampu kaki nampu wedus. Nabi Muhammad yang terkenal tasawuf, sing ahli ini miskinan, orang miskin miskinan, orang kafe. Nabi senang ni dari Zero Anapa Asatin. Orang kaya gue kecil suka cek tempe. Nabi kecil melarat dari cek daging nampu. Nanti. Jadi sekarang ini cerita. Nabi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang enggak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali enggak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa enggak aman. Makanya kalau Nabi Isa ke Muhammad kejulkan, bener aku tuh aman jadi pengiranmu. Gue enggak aman, khusyum. Nah, makanya sufi itu masalah. Mulane umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ora orang paling kultus, paling iman, paling takdir Nabi Muhammad. Tapi umatnya kabeh liwat ulama malah ngajar nang Nabi duwe al-a'rad al-fasariyah, duwe sisi manusia yo kawin, yo ora duwe dhuwit, kadang yo duwe utang, macam-macam. Nabi gak ada utang, nanti kabeh duwe utang. Yo Yahudi wis. Kok Nabi nanti mboten gadah Siti Nafa kono teng istrine 30 sok utang wong Yahudi. Wong Yahudi minta jaminan. Harus ada jaminan, Mak. Aku dipercaya langit, masuk gini. Wah, cara umat, aku tak percaya kowe. Ya, sampai Nabi dikai. Baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan. Jelas dia manusia, tidak Tuhan. Isa gara-gara seperti itu. Nah, artinya kadang kita ini hanya halusinasi ya, karena kita wong khusyuk bangun wong apik sing ora kawin sing ngomongan hati-hati sing justru akhirnya wong kultus kowe berlebihan. Nah, berlebihan kultus terus kowe pas salah dinut. Enak wong koyo kula biasa kadang iso barang macam-macam. Nah, salah apa dinut. Nah, nek kowe terlalu khusyuk pas salah pun iki sirine mukobala, sirine kena apa Nabi sing cara dhahir kawin jadi putra di putu kok luwih afdal timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa kesrempet darah ini. Mugo ngomong kula bayang no Nabi Isa kok kawin kok dia anak. Umatilah orang arah putus. Nanti koyok apa? Pengiran. Nah, mergo jelas pengiran lam yalid walam yulad. Saiki Nabi yulad. Gak ada putra, gak ada putu. Pangeran rati bujo, Nabi gak ada bujo. Mulanya Nabi ku aman. Mulanya Nabi ini sering muka safah pas dahar. Jadi pas dahar itu Nabi muka safah. Itu sir kata ulama, sirinya napa kok Nabi itu pas dahar malah muka safah. Nabi itu ngerti alam al-mala'il ala seringnya pas dahar. Jadi karena ulama-ulama justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-basari. Kita lalu mikir ngono. Engkau kena rata terang, no. Mesti lebih serak yang lebih khusyuk. Faham tak maksudnya? Faham ya? Nah, yang melani ngaji. Jadi, ojo dadi fakih, ojo dadi sufi. Nak salah sito. Engkau kena salah sito, diparingi pengiran milah di. Milah fakih atau milah sufi? Apa ya? Mila suka deh, di bosan marah deh. Eleng-eleng, terus kalau fatwa gitu, terus halal bi haram ni, tua halal, halal bi haram ni, tua halal. Jadi misalnya duit, wis liwat lonte, liwat copet, itu agaknya mutanajis. Ya agaknya doh, mutanajis orang najis tapi kena, najis artinya kena disu. Seni, yang mau misalnya orang uang selingkuh. Duit pertama kan kok hasil adol gabah. bareng tinggu orang kemarin dan orang nubuh itu padahal yang sholah, orang sedikit, orang yang gelap terus terus bareng kena orang maksiat, apa kan? Mutan aja tapi kan duit asal usulnya halal, ya tohir ya halal gitu. Jadi cara pulau, ini kok tua halal ya tua apa? Tua halal. Jadi ning dunia itu tua halal mana tak jamin ning dunia itu tua halal. Mengandai sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusi ini Imam Syafi'i bek Syaiban Ar-Ra'i. Kalau melihat filosofi zakat adalah tathirul mal mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan padi kita, dengan pakli kita. Yang bisa saja yang benar itu pakli kita, pakde kita. Orang tua kita tidak sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan wis rawan subhat kabeh. Yo to. Dunia menakon yo sok suci. Bulet-bulet. Wis sing kiai lah, sing ulama lah, sapa sing dunyane gak rawan subhat. Niki warisan keng abah, abang dulure pira 5. Lah kowe untuk warisan paling akeh mergi abang kula kiai diane ra kiai menan dibagi paling akeh. Paling akeh kok halal to iki banget paling akeh yo nyerempet. Kulo nang anak kiai, bapak kulo kiai, mbah kulo kiai. Rijen bapak kulo untuk warisan paling akeh, mergo bapak kulo kiai. Tapi bapak kan wong waras, wong jujur yang ngendikan ngono. Mbah kulo nggih kiai. Dulure nggih kathah sing kiai mbah kulo to dulure papa. Yo untuk paling akeh, nang ngadeni putu-putu deh ngono. Jong aku untuk akeh mergo kiai, dadi nak dienggo maslahat pondok yo ora ono hisabe, nang nggo go hadu nafsi yo hisabe akeh. Aku untuk akeh kuwi asline ra jujur. Mergo mbahku ngerti nak aku kiai dibagi. Nak bawa gua hadir nafsi, yo haram nak tiga bodoh maslahat halal. Yo nak kita bapa kau aku, bapa kau aku, kan semua harus ditutup tutupi. Faham? Bodoh ah, bener saya benar. Tapi ya bener Imam Syafi'i lah nak bawa marah zakat. Nanti kayak nasopo. Nanti nama anak yang hadis tu khodimin akhni aijin faturatu ala fukoroh itu biar zakat dijemput kamu juga. Tidak nopo marah. Lain lagi kan kau marah. Dua pernah melarat. Nampak nasi mau melarat, pinter pisan nang ini. Rokin bin Mustafa pada melarat. Kang aku melarat yang tapi aku tuh sangat kaya nak kue. Terus dari Mustafa, aku melarat bersuwi rata rata zakat. Wes zakat tu saya gue dah. Malah perah-perah, bal-balan. Tapi apapun itu hikmah yang ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulat. Aku ramli haram, pokoknya ada bulat. Wong modal rafia untuk duit sama lagi. Iku nak suwengi lah, nak lapangan itu dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi orang darah haram loh, dosa sebenarnya kan. Kalau seneng gitu kan parkir, seneng mana sih belum zakat? Senang-senang segera sekarang mulanya orang jaluk itu haram tapi orang tiang alim senangannya jaluk kita koi orang jaluk itu kan haram mulanya nak sanduri kebutuhannya kan haram suatu saat orang alim alamah senangannya jaluk juga tapi rakyat nafsu jaluk terus kita koi jadi orang alim kok jaluk. Wong iku nak ngekeki aku iku ganjaran ta ora? Nggih ganjaran. Wasilah ya opo? Iki jenengan jalu. Wong ngene iku nak ora tak jalu iku lali lho pentinge ngekeki. Aduh ya kok penane. Kene wong alim repot. Wong iku nak ora tak jalu iku lali iku wajibane opo? Ya repot. Tapi coba terus jalu lho. Iki mau cerita pikiran iku nak ana pembandinge. Iku ya terus rubah. Amlane nak ning tradisi pesantren wong alim iku nak wis duwe mukobala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukobala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun apa? Dibanding-banding. Pun kula tresno gitu. Ya kan bakas halal gitu terus niku penting ya dadi halal niku halalu hukmin la halalu napa aine ning ya halal iku halalu hukmin la halalu aine. Misale kaya Mustafa kok mangan daging asu. Dene ra roh nek iku daging asu yo halal. Senajan to aine sing dipangan haram, rupanya daging asu. Tapi karena dia tidak tahu, maka status hukumnya halal. Berarti fal halal, halalu hukmin, la halalu ain. Mulanya masyur di Tentang Kudus, yo. Raden Asnawi itu tokoh revolusi di Tentang Kudus. Ini terus buyut kulo. Ini itu pernah mau dipermalukan Cino. Perkara ini wong kok anti Cino. Di depan umum Cino mau ngekei ngerti wong sekelilingnya nak apa nyuguhi Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi, terus didahar sampai santri-santri ini. Di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Yai tadi. Yang kau ini kan Raden Asnawi sih. Dasar orang malim, alhamdulillah dong. Yang cara orang dibodoh ini raro rasanya daging anjing. Jadi sudah wasem. Mulai orang ngerasin tenang. Alhamdulillah dong ya dibodoh ini. Cara orang dibodoh ini tahu makan daging asu. Wes halal raro rasanya. Karena ini dibodoh ini. Karena tadi fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Gini-gini. Jadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kita makan duit syubhat kita roh atau makan daging asu kita roh statusnya halal. Padahal ainnya haram. Jadi fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang penting ngaji nggak tuh nih. Tapi ojo terus gue ngendani dibodoh nih. Wah, wah ya repot yang saya ngalami wah. Kalau seneng be ulama-ulama, tak seneng ini pun aku ngawure ini cek pinter. Imam Syafi'i pun nate di dolan itu yang ketemu Salim Mustafa berukin dolan dengan kulo. Bareng mulai Mustafa merasa nih kulo semua ngalek kulo. Terus rukin wanter kulo, Gus Mustafa sih cek jenengan ulah walin, Gus nak bar metode yang jenengan nganyak jenengan ngerasa nih jenengan. Jadi rukin Imam Syafi'i gue ngaka-ngaka. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning arep ora wani. Dadi Imam Syafi'i ku delok donya ku sepele lho. Jadi sing ape adu-adu kecewa wasem jebule. Sono critane Habib Alim Alama. Dene iku pas sugih tamune akeh, pas larat iku terus ra di tamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan iku terus ra tau dolan. Ya padha ana provokasi iki. Temen jenengan tuh gak ada yang benar. Ketika anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku mana susah apa melarat dodolani reso hormat. Wong pinter, wong pinter kok kayak wong pinter. Kok jan tenan. Selama ini kita anggap seperti itu kan ae. Misalnya Ruhin suka dodolan bareng melarat dodolan kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut aku bagus dong. Aku paling susah nanti tamu nih reso hormat. Bagus dong, pas darah aku melarat, rata dolan. Terus dolan malah aku bingung. Aku sih namrung tak kono toh. Nah, mulanya selama ini kan mesti ngeritik perilaku itu. Padahal itu bagus, kenapa? Kenapa itu bagus? Mulanya saya nyonah no rodo, wahyu sepala no kue roh kue ngitu. Hukum rakan gue, bagus dong, ngatain aku razino. Bagus, pokoknya ngono, pokoknya. Nak ramah be aku kecoba malah mas masalah. Yang tak kena. Dan ulama itu desain utek itu sebegitu. Kira roh rasanya jadi ulama itu. Mana cara pandang kamu cek kalau ngawam. Zaman akhir konco ke khianat nak suke demoro tak melarang. Ya malah pena ke marah dijulani malah bingung. Marah kok jadi tontonan. Ya kancamu jalan kan artinya menonton kemelaratan anda. Ya coba ditulani ben kayak apa mali kita pas kita melarat utang kongko konco dulan kan malah isin nah itu rana sing aman paham ya mana semua sih kok ini ulama ulama di ulama di sini udah pernah ngasih di hukum sosial dari bangsa ini diam semua lah mali itu dengan anak dia pun merasa nih bagus dong berarti aku ibawa dengar punya tanda rawani. Amane pendiri Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat. Wong munafik koyo ngono gedine ning ngarepe rawani ngene. Kuwi dianggep munafik kuwi cerdas. Iso bongkar duwe ora justru Nabi saking wibawane nyatane ning ngarepe rawani. Mikir ngono kok ora iso. Ini Imam Syafi'i. Lah dene yo faqih yo sufi mau. Dadi faqihan wa sufiyan. Imam Syafi'i faqihan. Wal maqala atas ya'ta asyraf. Utai makalah kang kaping songolas, iku ngene. Uhiyah dan wahyano ila badil ambiya manis bagiannya biro-biro nabi. Apa dawuh iki? Ati'ni fima amartuka wala taksini fima nasohtuka. Ati' to'ato sironi yang ingsun. Jadi nabi didawuhi pangeran, nabi sinten mawon. Kowe to'ato neng aku fima ing dalam perkara amartuka merintah neng ingsun kae sira. Soalnya kan ada kongkon nabi sing ngurut para sambanta. Wala taksini lan aja durakani sironi yang ingsun fima ing dalam perkara nasohtu karena sehati ingsun kae sira. Evi madik sein dalam perkara da'au tukang ngajak ingsun kaing siro ilama maring perkara fihi kang iku ing dalema asolahu di keapiane dunia akhirat. Pernah itu kalah nyega ingsun kaing siro amma sayang perkara fihi kang tetep ing dalema al-fasadu te terjadi kerusakan. Wal makola lisrun utawi makola kang kaping rong puluh iku ngene kila didaun apa ngene kamalul akli te darani akal sing sempurna iku itiba uridwanillahi ta'ala iku anut golek ridhani Allah Ta'ala wajdina fisakhotihi utaw suhtihi samin kelan ngedui benduni Allah dihindarani wong akali cerdas ya sing golek ridhani Allah sing ngedui benduni Allah rokok penemu ilmu apa surah wangir wong takwa ya cerdas dewe saya nawawi oleh komentari fakhina fudalika tesulah yandi iki jununu gendeng jadi mulai gua sering cerita ulama itu ngedikan kasar gua tak lumayan darani sampean mau rajin lah emang gua berada sih darani mau rapi bener jadi gendeng ya bang fakhina fudalika jununun iku maknanya dan ulama di sini keras keras terus nopo paman naita antam si fakihan munadiro biwiri ana enwal jununu pununu kowe kepengin ngalir ngalama tapi ora tau sinanu kowe tak kandhani yo edan iku macem-macem dhewe dijawab ra ngene kan asline kasar-kasar dadi taman naitaan hamsi fakiran munadiro tapi biwiri anake mung kangelan mung sinanu wal jununu pununu edan iku macem-macem lha kowe paling parah maksudnya terusan kados niki sing darane akal sempurna iku itiba urip wanillah wasdina busukti sakhoti dan sukti sami artinya ini fakih lafu lalika ada uang rangun berarti makanya jaringan barang rada penang baru kaitan kue rapati mukallaf nara mukallaf orang kena fi bisa malah aman semua kena aman nanti kau pikir kena wakil rakiru itan kesti tapi kena kau lakar rodi itan modern edan karo apa? Nah jadi kancaku orang edan itu cerdas sarku edan rata-rata yang pasar kenapa? Berarti cek suami mikir karena banyak tersedia makanan lagi tau edan karo pikiran edan ya aku kan rodo jadi roh logikan jadi ini menganalisis parah kancaku orang dia nanti ngaji kalau mahal ini ngaji mahal ini ngaji ya nabi Gus yang terkenal jadab Muhammad tenan yujub alasannya dulu dia ini kan nonton juga jadab terkenal wali ya wabil ikan jani yujub dia ngeraju yujub ke orang yujub dia mau dulu gue kalau lagi jadab kalau setan jadi dulu dia ini kalau lagi jadab aku setan ya Allah Gus dia di terdiri di murid ini tapi dia pinter sakit macam mahal ini murid ini macam-macam ono sing sopan goblok ora karuan ono sing. Nek ono lagi jalan bagus apa? Tidurne to nek nomor kok edan wis. Derajate tertinggi. Ya tapi nek cara wong tasawuf, cara muka safa ya jane sing edan ora kudu sing pasar-pasar. Angger anut perintah Allah kuwi napa? Edan cara senawi ya napa? Lan edan piye yo ora usah dakok rumah sakit jiwa ra. Musuh mulu kemeliatan soalnya wajib dulu wal makola al-hadiyatu wal-isrun iku ngini kila didauna bang ini la hurbata orano keasingan iku mojud nilfadili ke diwong sing terhormat wong sing disifat terhormat iku nintunya orang rasu asing ya happy wai paribasannya keurip dengan Amerika ya happy wai kowong nek asik sujud mek pangeran, asik mek pangeran, urip ning diwae ya sepi ya wis gak masalah wis. Wala waton lan ora ana nggon sing tenang iki wujud, waton nggon sing mbok tetepi, njejahi ke diwong sing bodho. Tapi nek wong bodho urip ning diwae wis gak ana nyamane blas, wong kok ora pangeran wis lara kabeh. Anjen loro tenan. Loro tenan. Wong ora pengerane loro tenan. Ayil mutasifi tegese wong sing bersifatan ngeten nggih. Ayil mutasifu damel mutadak menuh diulang totan. Ayil mutasifu tegese utawi wong sing bersifatan bil ilmi lan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukraman den mulyano. Mu'azzaman tur den hormati internasi mungguhe manusa. Fi ayyi baladin ning endi negara kana ana sapa wong. Orang yang punya amal, punya ilmu, dia hidup di mana saja pasti terhormat. Mereka tadi perilakunya sudah terhormat. Fakana mongko ana apa kulo baladin apa saben-saben negara indah mungguhe wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman. Mereka dekne di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar sehingga hidup di mana saja yang nyaman. Walau karena senajan tono sopo wong yu horiban wong monco, senajan tono status sedihnya wong monco pendatang. Tapi kalau dia punya ilmu, perilakunya benar ya di mana saja nyaman. Meskipun dia horiban statusnya itu pendatang. Dawal jahilu tahu sing budu, iku khilafu dalika, iku sulayane mengkono mengkono kabe. Artinya senajan tono di asli orang situ, kalau perilakunya enggak standar, tetap dia dikucilkan. Wal makola asa niatu wal isrun te makola kang kaping 22 iku kila dindawana apa ngene mangkana bito ati ing dawa qariban kana fi namasi qariban mande sapane wong kana ana sapa man bito ati lan to ati ing dawa ya ana ing munggu sisi awal qariban iku parep kana mengko ana sapa man fi namasi antarane manusa iku qariban wong sing aneh wong sing orientasine taat ning Allah taala iku wong sing cara wong akeh mesti wong aneh. Gitu, misalnya uang nyimpen duit aku seneng, kadang takwa aku di nyimpen duit aku nang hisap. Akhirnya sodako aku banter, cara umum kan aneh, uang kok sodako aku banter. Umumnya orang itu ayu kan delok kesempatan, ruhin merem kan aneh, kalau uang ayu kok merem, mereka saking tau hati, sampai yakin ragil, jadi dua kombinasi itu jadi apa? Merem. Fangen yo, lan dene aneh mergo wong nak taat iku cara manungsa aneh. Ya wong dhewe akeh seneng nak wong taat, dhewe akeh wedi nopo ki isa. Sing delok wong ayu sing ora mahrami umume wong seneng wong takwa wedi. Para pejabat umume wong seneng wong takwa wedi. Menjen wong aneh, wong takwa iku wong aneh. Dadi mangka nabi to ati inta wae koriban kana binan nasi nopo koriban. Koriban dianggep aneh kate dewe nabi lah badhe ati koriban. Wasa yaudu khoriban dari Nabi Fatubah nil buruba Fatubah mengkau bejo banget nil buruba gede wong sing aneh kulon jarang yang aneh bola balik ya perkara ini kulon nak diundang pejabat itu angel teko meskipun ya kadang teko kadang wiling-wilingan bebe pejabat ya umati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi ya rada tangel kan piye-piye kula niki kadung ra bangga, biasa kenal pangeran terus bangga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kula. Nek kula sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Gus ini acara nanti yang menteri datang gini-gini, sodo gini-gini. Cangkemmu biasa kenal pangeran kok terang nomber aneh-aneh ini. Matur kok pintune ra karuan. Kita ini sudah sibuk, sudah masyhur. Tapi ya kowe kudu kadang-kadang teko, piye-piye pejabat ya umate Kanjeng. Tapi kita juga sering tegok pipi rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana macam-macam. Nah, keparakan pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kamu islahu dhatil baini memaslahatkan bangsa Indonesia, tidak apa-apa dekat pejabat. Kalau gue yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem. Tapi kalau Anda menjadi bagian dari nama problem, nah, gue yang mikir, yang ngaca sih ya Allah, tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesaian? Enggak, gambar ibu itu. Waduh, naik. Uang orang-orang apa ini? Uang orang-orang apa? Apa? Mereka kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan. Karena nanti ada masalah baru. Jadi kadang sebaiknya masalah yang sudah di Sunnatullah itu dibiarkan. Kadang ada masalah apa? Ada masalah apa? Baru. Mulanya tradisi ini ulama itu anut dawe Nabi sataku nufitanun alma si fiha khairun nalqa'im walqa'im fiha khairun nasai. Jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat, lebih baik yang bergegas ikut apa? Terlibat. Itu rumah, kalau kan bolak-balik matur ya. Nahi mungkar ila yaumil kiamah itu wajib. Kalau balik ini malah, nahi mungkar ila yaumil kiamah itu wajib ila yaumil. Tapi mulai dulu ulama itu ada pikiran ini. Tapi ulama itu hujatullah fi ardi. Ya mau misalnya ruhin dua anak buber yang perapatan. Kita cuma nahi ruhin dua anak buber yang perapatan. Bareng ada kiai liwat di suwit-suwiti misalnya. Nung akal. Oke, kita butuh nahi mungkar ngandani cahiku. Tapi masalahnya kita tahu cah nom-nom yang perapatan nak dikandani itu malah terus jodoh si kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni kiai. Dari dosa mukmin suwit-suwiti gara-gara dikandani malah kepingin naboi. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Nanti ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, nahi mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Bisa bayangno kowe udah di wong tua nih. Tak contohno rugen bukan karena rugen di arah maksiat boten. Kowe bayangno udah di wong tua atau di bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Ya. Cara aku jek seneng. Piye-piye mau terima ngenyek. Terus kowe darani anakmu kudu ditegur kiai ku kiai bukan dan pun mbah kula pasen ana jenengan anak kula nakal sampean taboki ora apa-apa. Bareng kiai ini over nahi mungkar itu malah dipateni dari dosa mau ngenyek gara-gara nahi mungkarnya enggak tepat dosa nih mateni. Kayak apa tersiksa anda sebagai orang tua dari anak yang dosa nih mau ngenyek kiai sekarang dosa nih mateni kiai. Faham sih kalau maksud ini contoh. Kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya rasa mau kandani karena potensinya kalau dikandani dia akan melakukan maksiat yang lebih akbar. Pacaran, yo mesti haram, wajib bukan dari anak nak pacaran. Tapi ono jenis uang, nanti kadang ini niatnya malah kabur ngajak pacaran. Wus jenis utek saya lah kalau bapakin. Lo barang diru no jebule untuk bujuk yang lewat kabur. Lo dengan reputasi ngono kok kadang ini sok suci ku tak kau boleh jen. Paham sih lo maksud. Tapi kita tetap yakin nahi mungkar wajib, pacaran haram ila yaumil. Tapi kita di perhitungan jenis anakku darah kau aku, nah dikandani malah nemen. Dan pun aku semua nggak tahu diri, tanpa mengeset pikiran masa. Nggak tahu kalau udah bocah di jaga balok orang dari bapak rapal rapal, bareng anaknya tengkulok ya rapal rapal, bareng bapak yang kamu tak ada ini, biar jadi di sini jaga bapak setelah bocah semua, sampai semaju saya kicu semua. Orang bawa mereka sekarang ke kurang ajar. Anak bawa pelatuk kau ini. Mau apa memikir budak itu turunan aku. Nanti saya kira ketemu kau lagi manggil raga ruan. Raga ini tak. Dia cuma geman tahlil macam kolbu macam mawidat. Tapi aku cuci tolong pulak. Kau ni saya storm mau cuci biram. Masuk mereka saja. Coba kalau tahlilan ini ada gaya ini rapal sama ikut jus tapi apal jus sama tolong pulau kan gaya caranya dunia takfit orang setor jus tolong pulau itu kondang berarti harus niwati sama ikut ini dunia takfit orang uang yang ngarepi kia ini Allah kondang jus tapi kalau tahlil biasa wajar usah ngapal sama ikut ujuk-ujuk tolong pulau. Jadi itu tradisi. Faham ya? Terus itu pentingnya ngaji bagi ulama. Kita akan yakin nahi mungkar itu wajib. Ila yaumil kiamah. Cuma kita itu diberi Tuhan. Kadang nahi mungkar itu melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Makanya kabar ulama di tradisi. Misalnya ada tanggalnya rondo dangdutan, ada tanggalnya rondo maksiat. Roto-roto itu ngandani ini mubang-mubang. Ibu esek dikandani. Wong sekelilingnya sing soleh dikandani. Kau ngerti nak cahiku dikandani songko dosa misalnya mau dangdutan saya ingin dosa mencemooh kiai kadang ingin melakukan maksiat sing afhas sing lebih buruk. Tentu ini tidak asumsi ya, kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asal. Tapi kayak kudu tetap yakin anak nahi mungkar itu wajib, tapi kayak kudu diberi Tuhan. Faham sih kalau maksudnya ini mulai bisa ulama cara pandang seperti itu. Kecuali akan terjadi maksiat sing asyad. Nah, asad misalnya tadi minyak kiai dengan membunuh kiai, asad mana? Asad membunuh. Geremengi kiai, misoi kiai, asad mana? Asad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Iso ngukur. Bayangkan kalau Anda bapaknya anak itu. Kowe ndak anak biasa geremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa nek nabuk kiai. Kan lebih lebih apa? Tersiksa. Karena ini lebih asad. Kula matur ngeten iki mergi barokahe kula sering sinau ahwali abina sinten Nabi sinten Ibrahim. Mulane tak celuk bapak-bapak terus. Nabi Ibrahim di mikrot Allah ning alam malakut iki rungokno tenan. Awas nek salah paham. Bareng di eronan di mikrot nang alam malakut sing disebut Allah wa kadzalika nuri Ibrahim malakut tasam. Wis. Bareng di eron malakut tidak maklum-maklum sampai pengeran, macam beliau Khalilur Rahman Ibrahim itu apa? Itu tiang-tiang sing maksiat Gusti. Mereka ada yang menzina, ada yang maling, ada yang koruptor, macam-macam. Cara gue biyehim, ini pateni mawon. Ya'kuluna rizqak wa ya'sunak. Mereka makan rezeki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah, ya setelah pateni, dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibrahim? Pateni mawon. Mangan rezeki ini jenengan, mangan bumi ini jenengan, durakan ini jenengan. Dituruti oleh pengiran. Dan pengiran gak mikir, soalnya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim itu, anam sebelah. Nabi Ismail. Takok oleh pengiran. Ya Rabbi hada samratu fuhati, ini buah hatiku loh jenangkan nyembelah. Cora kasarannya sembrono jenengan ini buah hatiku loh jikan apa? Nyembelah. Terus sampai pangeran kowe lehing pas nang alam malakut iku yo kawula aku sing gawe aku enak wae kongkon mateni pas kowe ngongkon aku ora mikir aku ngongkon kowe gak mikir luwes Nabi Ibrahim itu cerita yang ada di kitab hikam di salah hikam. Nah ini pelajaran bagi kita, kowe nak roh wong liya kowe lagi khusyuk ana tambahan iki lagi khusyuk ana cawe tok katokan cekak misalnya numpak GL Pro utawa numpak wong ninja biasa kala kan roken ora pati roh. Kowe mesti wah lupa suwo bocah kok kowe tok kok calon. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita, Gusti maghfirah jenengan sing jembar. Mesti kowe ngono. Bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu udah anak kita, ada orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti kowe ya Allah, sempurane jenengan jembar. Mulane kula ngaji teng putih-putih ngomong, anggere ana wong nasihati mesti ana masalah yang tidak diutarakan. Iku mau misale ruhin ya pembantu elek, elek kriting bocah desa, mecahno piring disentak cang mripatem. Dalam regane ngene kok piring pecah, mergo elek. Nek misale wayu. Piye carane entak wong ayu? Artinya dosane saiku mesti mecah ro piring elek ngono. Kowe iso entak wong ayu. Tahu kan entak wong ayu. Allah ngerti, nak mentalnya manusia ngono, ini kan ada disiplin. Allah pereso, kemikum mesti ono elek, mbok sentai piye mergo elek. Bisa mesti wayu terus bareng mecaro piring ngomong barukin, mungkin kudu dicuci. Wis ra apa-apa, mecaro kabeh. Saiki kayak ngamuk mergo piring yang pecah apa plus elek, jawab ae. Like Twitter gitu. Waduh saya ingin ini, Ruhin jajan dengan Mustafa, jam mau lupet Mustafa kudu teko. Mustafa ra teko, ngamuk Ruhin, gak ngeregani wong tante ini ra teko-teko. Mereka Mustafa orang ngutangi Ruhin. Jajan misalnya Ruhin diutang Mustafa 10 juta. Bareng mulai ini jajan ra teko, mau nilai penuh, gak isohin, sesuai. Bum. Gue iso ngamuk wong sing ngutangi gue, iso ntar. Podo-podo nyulayani. Mulane adinu akun waladina liman lakran. Mulane kula ngamuk iki ya wedi tenan. Kula kok enak elek. Jarang kula ngamuk, kula wedi tak kok pengiran. Ha, ruhen ngamuk piye mergo kene. Cara dekne donatur ke wah ning ngamuk ruhen. Nah, timbang dia timbang takoki pengiran ngono, kula milih ra ngamuk. Padahal kula kecewa pula. Akhir-akhir baturi turu pulau, mesti turu di sewa. Bocah es kritik dek mesti. Lalu lah grafik kamu ilik cerita niku. Aduh. Bibi aku ngamuk mergo ora donatur. Coba dekne tau ngekek di aku. Satu sing tau ngamuk ku piye. Ibu pun aduh. Sabar Gusti ya Gusti. Ila iku. Dadi wong kudu mikir. Kowe nganti semangat ngomentari cah wedok katokan cekak piye-piye perkarane ora ana ora ponakan, ora mantu. Andikan itu orang kita. Lha iku hebate Allah. Apa aku gambar wong koyo Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang takwane mbek pangeran. Kuwut ing pol mbek maksiat. Tak gedinge. Sampai Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina. Pangeran gawe drama sing ape kecemplung anake. Mula ya bunda ya rekam mana walataku piye jajan iku gambarane pangeran pertama kiye teng mbek wong sing maksiat entekno Gusti wong maksiat tenggelamno dipilih di antarane anak itu tetep ngobong ya bunda ya rekam mana mergo anak lihat tenggelam lagi sini kan yo ta pitu ta ana be wong yo pitu Nah, ini kalau termasuk ulama sih jarang ngamuk. Karena ini bayar tuh, umpamu itu anakku biar. Dan aku akhirnya kebablasan. Sampai Mustafa Berukin nak salah biar aku raro, nak salah. Gara-gara aku ngamuk di pengiran. Dia ini gobloknya keterusan terus orang evaluasi. Orang evaluasi nak apa? Aku lah balik. Dan aku diloro, banturi turu. Sebenarnya Mustafa ya turu, Rukin ya. Gusti, Gusti. Mungkin kalau orang alim, sasi kaya buat pengiran, tapi ya tetap gelo asli. Saya ini sampai mikir, jadi uang itu mau cek Quran, mau jomok delok cerita Kanan itu tenggelam senajan tuh anaknya Nabi, delok gambarannya pengiran. Nabi itu pertama ngendikan roh bila tazar alal ardi minal gafirina, daya tenggelam no kabe, bareng roh diantara sampai tenggelam anaknya. Seorang bapak, tapi ya bunda ya kemana walatakum, mal gafirin. Kala sa'awi ila jabil ya'asimu ini minang omongannya kala la'asimal yawamin amrillah ilhamar rahim ojo ngono jo kue kudu tobat orang iso guna nyelamat no kue nyelamat no kue mau pengiran wes tekan pas tenggelam Nabi Nuh cek gugat pengiran inna primin ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul lho Gusti jenengan suci tuh perjanjiannya engkau keluarga saya engkau selamatkan dia anakku lho ratil mau keluarga anak kan aneh kan semua yang maksiat ingin ditenggelamkan ternyata Nabi Nuh keberatan ketika tenggelam kan aneh sama mecano gelas nak cahaya buahmu ini yang mecano ayu kora buahmu berarti saat yang ngamuk cahaya mergo pecah gelas sama mergo elek jawab kan aneh ya dokter sematri raka ruan ya uang itu mikir ngunuh barang ya uang itu makanya kena disalahin di rukin gak apa ngamuk pikir aku ngamuk siji mergo ora ganteng ora ayu ora aku ora dewe bang berarti sebabnya aku ngamuk siji nilai ini janji loro elek nomor telu ora duwe jasa berarti sebabnya ngamuk iku telu sing ketok cuma sing diomongno wong gara-gara nyelaini janji padahal ana loro sing kan disebut dan itu sebab paling penting iku elek ambil rubber jasa. Nah, mengenai uang itu rasa sok suci, fahamnya uang rasa apa? Sok suci. Falatul zaku anfusakum wa alamu bimanit takuk itu rasa sok suci. Jadi sopa alasan itu tadi kayak pokes lah. Gue santri sopa sih jam belajar tamu. Sebenarnya sih nggak jam belajar anak guru meriang. Mengenai kayak gini gara-gara pelaturan hilang. Dia pada ulang mau khusus baca tafsir. Tapi bareng pernah putrane guru, putune guru Gus, anak kula mbek SMP tapi mondok ngene jenengan bar saiki guruku. Seloro kena guru kanca. Kula niku wong sing ora tau gelem diundang pidato. Nek gelem sing ngundang keluarga sarang sedan lasem kajen semua pesen guru kula sedanten pernah sepuh. Ini acara teng lasem teng ape Pak Hamid terus. Kalau nggak tahu pidato atau ceramah itu, kue ku butuhku, ku turu. Saya sami nawa toh nangis nyawa. Malah nak gerbondok pelaturan jebol, mesti kasus ini. Kena guru, butuhnya apa? Senyawa. Rian bahasa Ibrani nggak ngaji, ini kan berbahasa lorong rawon, ini dinten. Perkaraan bahasa lebih salin, mbah bayi guru nih bahasa Ibrani. Barang walian putu-putu nih basi bermodal yang kacen bahasa ya angker ngaji ngentah ini putu nih basi bermutu nih guru padahal bahasa itu wongnya duwi sih beli pos tapi kena putu guru tak bala wongi nani itu tak kebala karim iya gitu sih saya mau wong so tegas mbak sing ulayani janji tapi gue so tegas mbak sing utangi gue gak ditakim so meneng kok tegas barang ya gue pentingnya lah ya malah kue bayang no misalnya sini perapatan ku anak terus di dusomu neng perapatan saya kira apa ono kiai ngeloroi mesti kiai mikir ampun mbah mungkin malah rakaru karuka karena itu anak kamu. Nanti kalau suwon wong mikir kata sekolah nggak tadi kita ngerti kayak apa nabi nu tegas ini wong kafir sampai habiskan orang kafir. Latahar alal ardi minal kafirina daya roai ahad dan satu pun orang jangan disisakan asal berstatus kafir musnahkan semua ya Allah. Allah nggak tontonan sing ape tenggelam kan dalam pandangan nabi nu tetap meripat. Dewa prapada karo ini kafir lho nuh ini tak tenggelam lho mikir anak lalu wong wapi ini anak dan gue ini nabi anak wong si nakal mikir anakmu potensi setidaknya kalau sekarang belum nakal masih potensi lalu kalau suwo nak saya rada anak nanti anak tetap mengari bijak kalau ini coba di anak ditambah bijak dia nanti wong tambah di anak tambah rada bijak wes dasar ya dasar-dasar serang nanti terang terus soro mustawkhisan aiman tegese wong istana sakang nyaman sapa man bistiwa itu atillah kelawan sibuk to ating Allah taala maha luhur Allah soro moko dadi sapa mustawkhisan ku asing aninasi sange menungso wong sing asik to ambe Allah mesti dengan sendirine mustawkhisan aninas mesti nak ketemu menungso ini ngrasa napa asing puni alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi min al-mizan wa muntal ilm wa mablaghur ridha wa zinat al-ars.